Unta betina umur berapa? Umur 2 tahun. Unta betina umur 2 tahun. Nah, fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqah. Kalau jumlahnya sudah mencapai 46, ya. Jumlahnya mencapai 46 sampai 60, maka dikeluarkan satu hiqqah. Ya. Hiqqah itu adalah unta betina yang berumur 3 tahun. Jadi katakan hiqqah, hiqqah artinya sudah pantas, sudah layak. Sebab di umur 2 tahun dia sudah layak untuk dikawini. Sudah layak untuk dia apa? Dikawini. Karena itu oleh orang Arab dinamakan hiqqah. Jelas ya? Nah, fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jadha. Fa fiha jadha. Dan kalau dia sudah sampai ke jumlah 61 hingga ke jumlah 75, 61 sampai 75, maka dikeluarkan jadha. Jadha itu adalah unta betina yang berumur berapa? Hah? Berumur 4 tahun. Begitu ya secara berurut. Ya, bintu mukhaf, bintu labun, hiqqa dengan apa? Jadha. Ya. Perhatikan ya, bintu mukhaf 1 tahun. Bintu labun 2 tahun. Ini secara berurut. Hiqqa berapa? 3 tahun. Jadha berapa? 4 tahun. Jelas ya? Nah, kata beliau fa idza balagat 76 ila 90 fa fiha bintalabun. Ya, kalau sampai jumlahnya kepada 76 hingga 90, 76 sampai 90, maka dikeluarkan 2 ekor unta bintulabun. Ya, bintulabun berapa tahun umurnya? 2 tahun. Dikeluarkan 2 ekor unta berumur berapa? 2 tahun. Nah, kata beliau fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqqatan ya taruqata al-jamari. Nah, apabila telah sampai ke jumlah 91 hingga 120, maka dikeluarkan 2 hiqqah. Ya, 2 hiqqah taruqa al-jamal. Ya, saya sudah terangkan tadi kenapa dinamakan hiqqah. Sebab waktu itu sudah layak dikawini oleh unta-unta jantan. Ya. Karena itu dinamakan taruqata al-jamal. Taruqa itu artinya sudah bisa dikawini oleh unta jantan. Nah, kata beliau fa idza zadat, jadi kalau jumlah 91 sampai 120, berapa yang dikeluarkan? 2 hiqqah, 2 unta berumur berapa? Hah? 3 tahun. Nah, kemudian kata Abu Bakar melanjutkan kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah, kata beliau fa idza zadat ala 20 wa 100 wa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Kalau sudah bertambah, ya, sudah bertambah lebih dari 120, maka pada setiap 40 dikeluarkan bintu labun. Setiap 40 dikeluarkan berapa? Hah? Bintu labun. Ya. Dikeluarkan bintu labun. Dan kalau setiap 50 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan hiqqah. Jelas sampai sini? Ya. Sekarang misalnya ada yang punya unta 125. Apa yang dikeluarkan? Cepat. Hah? 125. Hah? Dua unta betina umur berapa? Hah? Ya. Umur 3 tahun sebab dikeluarkan hiqqatan. Ingat ya, dari 120 sampai 129 sama ininya. Tapi 130, nah ini mulai bertambah, berubah nisabnya. Jadi kelipatan 10, tiap kelipatan 10 beda fardhunya. Jadi sekarang begini cara menghitungnya. Dia kalau 130, ya. Kalau 130 maka dikeluarkan berapa? Hah? 130. Dikeluarkan 2 hiqqah. Saya ulangi. 130. Ingat ya, setiap 40 dikeluarkan bintu labun dan setiap 50 dikeluarkan apa? Hah? Dikeluarkan hiqqah. Kalau begitu di 130 dikeluarkan apa? 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Dikeluarkan 2 bintu labun dan 1 hiqqah. Jelas sampai sini? Iya. 130 kita bagi dulu. Iya. 150 100 berapa? 30. Berarti kenanya 40 40 50, ya kan? 40 40 apa dari kenanya? Hah? Bintu labun. 50 apa? Hiqqah. Karena itu saya keluarkan 2 bintu labun dan 1 apa? Hiqqah. 140. Cepat. Hah? 2 hiqqah 1